watapigana nami, lakini hawatashinda. Mtetezi wangu Yesu najua anaishi. Wanajaribu kunisukuma lakini sitaanguka. Anayenishikilia ana nguvu sana. Watajaribu kuharibu lakini